Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ama ba'd, ikhwani wa akhawati fillah. Azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah, yaitu pengajaran bahasa Arab. Fil usbul madhi wasalna ila tamrin awal. Pekan yang lalu kita sudah sampai kepada latihan yang pertama, masih terkait kaedah asyartiyah. Law lam ukhti, kalau tidak salah, wasalna ila raqam thamin. Malam ini insyaAllah kita masuk kepada raqam tis'ah. Itu nomor 9 daripada tamrin awal latihan yang pertama, yaitu instruksinya adalah di sini ada 2 kalimat au jumlatan, di mana al fi'il fil jumlatul ula, pada fi'il yang pertama dijadikan fi'il syarat, dijadikan fi'il syarat. Kemudian fi'il yang kedua yang ada pada jumlah yang kedua, atau fi'il yang ada pada jumlah yang kedua, dijadikan jawab syarat setelah dimasukkan in syartiyah. Tentu ada perubahan. Perubahan dari sisi i'rab, di mana in syartiyah yaitu menjazamkan fi'il mudhari. Jika fi'il mudhari, maka fi'il mudhari-nya majzum. Jika dia fi'il madhi, maka dia menempati tempat jazam. Apakah dia sebagai fi'il, fi'il syarat atau jawab syarat? Kena fi'il syarat atau jawab syarat, tidak selamanya dia fi'il mudhari. Dan tidak selamanya fi'il madhi. Tidak ada kalanya bisa dibuat fi'il madhi atau juga fi'il mudhari. Atau yaitu fi'il syaratnya fi'il mudhari, jawabnya ada fi'il madhi, atau sebaliknya sebagaimana yang sudah kita ungkapkan pada pekan yang lalu. Baik, kita lanjutkan. Ini lebih kepada latihan, tadrim. Latihan terkait dengan kaedah yang sudah kita belajar. Baik, tafadhal Hasan untuk melanjutkan, yaitu rakam tahsi, nomor 9, mintamir awal. Pendengar dan pemirsa Raja TV, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 di latihan yang pertama, halaman 122. Kita telah memasuki nomor 9. Silakan di 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Baik, ahlan. Ahlan. Naam, tafadhali. Wa iyyakum. At-tasiq tabi sayyarataka. Naam. Ashtariha. In tabi sayyarataka ashtariha. Taib. In tabi. Taib. Hunak hudifat al-ya, sahih? Naam. Limada hudifat al-ya? Liltika usakinan. Liltika usakinan. Aina sakinan? Filya wa ain. Nah, alya sakina wal ain sakina. Ain sakina bisa babi in, disebabkan oleh in yang masuk. Nah. Dadukul alif. Baik. Ayu fi'il hada. Fi'il apa namanya? Fi'il. Sepertinya mana wahadul fi'il? Ada sinyal yang kurang bagus ya, Fatimah. Mohon maaf, ada suara kerusak yang cukup mengganggu, mungkin sedikit bergeser atau mencari tempat lain. Diulang kembali, silakan. Nah, ya. Nah. Kenapa Ustaz bilang? Ai fi'il hadha. Mana wahada fi'il? Fi'il mudhari. Taib, ni fi'il mudhari. Lakin aksin ini no'a akharin. Nah. Hadha fi'il mu'tal, sah? Nah. Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Taib, mas muhada fi'il mu'tal hadha. إذا كان عين فعل حرف إلا ما اسم هذا الفعل؟ Fi'il di sini fi'il naqis, Ustaz. Fi'il apa namanya? Mu'tal akhir. Sahih, mu'tal akhir. Nah. Tapi hadza harfu akhir harfu ain wa laysa harfu in. Tapi harfu akhir harfu yabi'u wa laysa harfa illa. Nah. Harfu illa fi ain fi'il. Fi ain fi'il. Naam. Fi lam fi'il, Ustaz. Aina lam fi'il? Tabi'a. Ba'a, ada alif. Ba'a. Laysa ba'a. Apa fi ain fi'il? Ba'a yabi'u apa maksud? Naam. Naam, Ustaz. لذلك هذفت الياء صح؟ نعم. أين الياء؟ ياء هذا في الأخير أو في في إن في إن؟ باء يبيعون في كمان مثلاً مثلاً كمان حرف إلا في فا في إل أو في عين في إل أو في لام في إن؟ في عين في إل. عين في إل. نعم. وليس لا في لام في إل صح؟ نعم صحيح. نعم إذا ما اسم هذا في إن؟ apa nama fi'il ini? Kan kalau itu fi'il misal, fi'il... Nah ini kita meraja. Ajwa, Ustaz, ajwa. Ajwa terdiri kepada jauf. Nah, jauf itu rongga. No. Jadi fi'il ini, kalau dia tengah-tengah huruf illa, soal fi'il itu berongga. Nah. Ya, kena ada huruf penyakit tengah-tengah, bukan huruf sahih. Ajwa. Jadi seolah-olah dia berongga fi'ilnya. Maka dia kata ajwa. Nah. Jauf. Taib. Jadi tabi'a ini fi'il ajwaf. Nah. Ain fi'ilnya harf illa. Nah. Huruf ya. Baik, in tabi' sayyarataka ashtariha. Ashtariha. Nah. Baik, ma alamat jazmi li jawab syarat. Jawab syaratnya. Ya. Hadzu harf illa ya. Hadzu harf illa. Ma nau hadza fi'il? Nau fi'il ishtara. Dari fi'il yang di ujung apa ya? Fi'il apa yang di ujung? Huruf ilahnya. Huruf ilahnya pada lam fi'il. Naqis ya, Ustaz. Fi'il naqis. Ya. Apa arti naqis? Naqis kurang. Kurang. Nah. Jadi maksud itu adalah karena di akhirnya huruf ilah, seolah-olah fi'il itu kurang hurufnya. Nah. Maka dikatakan naqis. Nah. Karena penyakit-penyakit di akhir. Nah. Ya, itu mustalah. Ashtariha. Jadi dibuang huruf illat. Illat. Kalau itu fi'il naqis atau fi'il yang diakhiri huruf illat, tanda jazmnya apa? Hadfu harf illat. Dibuang huruf illatnya. Jadi bagaimana tulisannya? Bidunil ya, Ustaz. Bidunil ya. Jadi ashtariha. Baik, anak. Awalan. Nah. In tabi'. Jadi masuk in. In tabi'. Nah. In tabi sayyarataka. Ta sahih ta? Naam. Limada ta? Maf'ul. Maf'ul bi. Hada mansub. Maf'ul bi. Objek. Amma al-jawab? Ashtari. Tariha. Ashtari. Bidun dia. Ya. Ashtariha. Apa arti terjemahnya? Jika engkau menjual mobilmu, aku akan membelinya. Iya, jika engkau menjual mobilmu, saya membelinya. Kaib jayid. Kaib rakam tasi. Rakam tasi. Enggak, rakam asyir, afwan. Rakam asyir. Rakam asyir. Tabqayani fi makkata abqay. Abqa ma'akuma. Itu kok ada titik itu? Hah? Ada titik itu. Nah, itu namanya khata matba'i. Salah cetak. Cetak. Baqiya yabqa. Kalau fi'il madinya betul ya baqiya. Nah. Mudhari'nya yabqa. Berarti dia akhirnya alif maksurah. No, dari mana tahu alif maksurah? Fathah, Ustaz. Nah, sebelumnya fathah. Qafnya fathah. Jadi abqa. Iya, bukan abqi. Abqa. Ma'akuma. Baik. Al-an. Adakhiliha in. Syartiya. In tabqaya fi makkata. Naam. In tabqaya fi makkata. Abqa ma'aka. abqa ma'aka ma'akuma ma'akuma baik in tabqaya ma alamat jazmi alamat jazmi hanfunun hasfunun li annahu min al af'al al khamsah baik mal mura af'al al khamsah kenapa mal mura bi af'al al khamsah apa maksud af'al al khamsah fi'il yang lima yakni diakhiri dengan alif nun jadi fi'il mudhari jamaah alif ta afwan lahza nah fi'il mudhari ya nah fi'il mudhari nah. Sebutkan fi'il mudhari jadi fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif nun alif dan nun waw nun waw dan nun ya dan ya dan nun ya di sini alif nun tabqayani baik in tabqaya fi makkah kenapa enggak makkah mamnu min nasr mamnu min safi makkah hadza majrur am laysa majrura apakah dia majrur majrur atau dia mansub majrur bil fathah ya sa. Nah majrur bil fathah nah tanda jarnya fathah nah dia majrur dengan fi tanda jarnya beda di sini fathah kenapa fathah li'annahu mamnu min nasr mamnu min safi baik ma illataha illat ilahnya isim alam. Isim alam alamiah dan ta'nif. Iya. Alamiah isim alam kena nama tempat atau nama kota. Kemudian ta'nif ada ta marbutah. Baik, semua jawab syarat? Jawab syarat abqa abqa. Baik, abqa. Aina liya? Aina alif afwan? Aina alif? Hudifat ya. Naam, hudifat. Alamat. Nah, alamatu jazmi hadfu arfillah karena dia fi'il mu'tal akhir. Maka itu bagaimana dibuang? Dibuang huruf illah. Illatnya itu bagaimana tulisannya? In tabqaya. Iya. In tabqaya. In tabqaya. Iya. In tabqaya fi fi Makkah. Makkah. Thumma al jawab. Jawab. Abqa. Abqa. Iya. Ini tulisannya. Abqa. Ma'a. Ma'akuma. Ma'akuma. Abqa. Ma'akuma. Jayid. Nah ini yang perlu diperhatikan tulisannya. Abqa. Dibuang huruf illat. Nah. Karena dia jawab syarat. Ustaz mungkin sa'ujarid an ta'ari biasa. Taib. Fi rakam tasin Ustaz. Rakam tisa, taib, rakam tasin. Tafadhali. In tabi' sayyarataka ashtariha. Naam. In adatu syarti tabi' syartin. Adatu syartin. Adatu syartin. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Iya. Ati mabni, permanen ya, selama-lamanya in dia. Naam. Terus. Tabi' fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun as-sukun wa huwa fi'lu wa fi'lun mudhari' fi'lun wa huwa fi'lu syartin wa huwa fi'lu syartin jadi tabi' fi'lu syartin wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun atau tabi' fi'lu syartin na'am majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun terus sayyarata setiap fi'il setiap fa'il na'am fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun dhamirun mustatir wujuban taqdiru anta anta taib sayyarata sayyarataka sayyarata fi'lun madin mamni fi'lun madin sayyarataka maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbih fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf al-kaf mudhafun ilaih dhamirun dhamirun muttasilun fi mahalli mabniyun mabniyun ala al-fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih enggak perlu disebut mudhaf ilaih lagi karena sudah disebutkan di awal Di mahali jar sampai di situ. Tapi kalau enggak disebutkan di awal kedudukannya, disebutkan di akhir. Iya. Jadi pilih antara dua, boleh kedua-duanya. Kemudian ashtariha. Ashtari. Ashtari jawab busyartin. Naam. Wahua fi'lun mudhari'un. Mudhari'un majzumun wa alamatu jazri hadfu harfin illa. Illa. Naam. Alha. Hey, wa fa'iluha. Ya, fa'il. Awal fa'ilu damirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Ana. Baik. Alha. Maulun bi mansubun wa alamatu gimana sana? Kalau dia mabni kan i'rabnya mahal. Iya. Gimana? Iya. Alha. Alha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Maf'ulun bi. Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Iya. Naam. Nah, itu dia. Taib. Al-Ashir. Al-Ashir. Nah. Coba yang kesepuluh. Nah. In tabqaya fi makkata abqo ma'akuma. Nah. In ada tu syartin mabniun ala sukun. Tabqaya ya'ulun mubari'un majzumun. Majzumun wa alamati jazmihi hadfu afinun li'annahu min al-af'alil khamsah. Khamsah. Wa huwa fi'lu syartin. Wa huwa fi'lu syartin. Syartin. Wa fa'ilu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Dhamirun. Wa fa'iluhu al-alif li'annahu musanna. Jadi, nah, wafailuhu alifun isnain. Alifun isnain. Nah, dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Jadi alif itu dhamir. Bermakna antuma. Wafailuhu. Ya, jadi wafailuhu alifun alifun isnain. Alifun isnain. Dhamirun. Dhamirun. Mabniun. Mabniun. Ala sukun. Fi mahalli. Raf'in. Raf'in. Atau. Alif isnain. Dhamirun. Muttasilun. Mabniun. Ala sukun. Fi mahalli. Raf'in. Fa'ilun. Ya. Terus. Fi. Harfu jarin. Makata. Majrurun. Bifi. Wa alamatu jarihi. Fat. Hatun zahiratan fi akhirih li'annahu al-mamnu min as-sarf. Naam, li'annahu ism alladhi la yansarif. Ism alladhi la yansarif. Naam. Abqa ism alladhi la yansarif. Tayyib. Abqa jawabu syartin majzum. Wa huwa fi'lun mudhari'un. Mudhari'un majzumun. Majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfi illa. Naam. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdir wujuban wujuban takdiruhu ana ma'akuma ma'ah harfu jarrin la ma'ad dharaf nah dharfun mabni ustad ya mabniun al fathi wa huwa mudhaf. Makuma dhamirun mustatirun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilayhi. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Jazakumullah. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mbak Fatimah, dibagasi barakallahu fiik. Alhamdulillah telah dijawab dan dijelaskan terkait dengan i'rab dari apa yang disampaikan Mbak Fatimah. Kita Nah, bukan mabni ya, dia mansub. Ya, tadi ada kesalahan tadi. Jadi ma'a ada dharaf mansubun wa alamat nasbi fathatun dharif akhiri wa huwa mudhaf al kuma dhamir muttasil mabni sukun fi mahalli jarri mudhaf ilayhi. Nah. Ya. Kita berikan kesempatan untuk nomor 11 silakan dan selanjutnya di 0218236543. Di belakang Mbak Fatimah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu Abdillah di Solo. Ya, maklam. Nah, ahlanya barakallahu fiik. Assalamualaikum. Fikum. Barakallahu fiikum. Nah, wa iyyak. Naam, tafadhal ya Umm Abdillah. Al-an raqam 11. Raqam 11. Naam. La aktubu ansa. Naam. Illa aktub ansa. Illa aktub ansa. Ansa. Baik, terjemahnya. Jika aku tidak menulis, aku lupa. Aku lupa. Baik. Aina fi'il syarat? Aktub. Aktub. Ma alamat jazmi? Asukun. Asukun. Aina jawab syarat? Ansa. Ansa. Ma alamat jazmi? Harf hafu hafu ilah. Harf wa harf ilah. Kaif al-kitabah? Bagaimana tulisannya? Ansa. Ansa. Ada alif di ujungnya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini perlu. In. Nah. In. Aktub ansa. Aktub an ansa. Nah, ini tulisannya. Alifnya sudah tidak ada lagi. Ansa. Nasiya yansa. Itu lupa. Jadi jika saya tidak tulis, saya lupa. Baik. Coba rakam sani asyara. Nomor 12. Rakam sani asyara. Nah. Tasumu dan asumu. Asumu. Masukkan in. In tasum dan asum. In tasum dan asum. Baik, ma alamatu jazmi? Di fi'il syarat? Hafu ilah. Hafu, hafu ilah. Hafu, hafu ilah. Apakah dia fi'il mu'tal akhir? Mu'tal akhir. Fi'il ya start mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Ma mu'tal. Apa huruf akhirnya? Wawu. Wawu. Wawu. Di mana huruf wawunya? Kasum. Dua huruf bertemu dua. Enggak. Saya tanya tadi adalah ma alamatu jazmi. Apa tanda jazamnya? Tanda jazamnya. Sukun, asukun. Nah, bukan hasra fi'illa, sukun. Sukun. Iya. Itu kalau hasra fi'illa, kalau fi'ilnya mu'tal akhir. Akhir, ya. Iya, yaitu fi'il naqis. Kalau asumu, sama yasumu, itu fi'il ajwaf. Ajwaf. Bukan fi'il mu'tal akhir. Akhir. Huruf akhir itu huruf mim, huruf sahih. Alamatu jazmi as-sukun. Nah, adapun huruf illat ya di sini dibuang, waw di sini dibuang, karena apa? Bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun, bukan karena dia dijazamkan oleh in. Ya. Dia dibuang karena bertemu dua sukun. Mana dua sukun itu? Waw dan mim. Nah, waw dan mim. Waw itu memang huruf sukun asli. Kemudian mimnya baris sukun karena masuk in. In. Nah, terjadilah bertemu sukun. Ketika bertemu sukun, maka ada huruf yang dibuang. Nah, tentu ini huruf dibuang adalah huruf illat. Jadi, tasum. Nah, tasum ghadan. Jawabnya apa? Asum. Asum. Nah, jadi, itu tulisannya apa? In. In tasum ghadan. Nah, ini tulisannya. In tasum ghadan. Asum. Asum. Jadi tidak ada waw lagi dibuang. Fi'il syarat, jawab syarat. In tasum ghadan asum. Jadi asalnya adalah in asum. Ah, masuk tasum. Ini jadi sukun. Karena ada in menjazamkan sukun. Kenapa sukun? Karena fi'il akhirah fi'il sahih. Terjadilah dua sukun yang bertemu, waw dan in. Maka harus salah satu dibuang. Tentu dibuang adalah huruf illat tidak, bukan huruf sahih. Nah, jadi apa? Tasum. In tasum. In tasum. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Perhatikan. Wa lam yakun. Asal yakun adalah yaku. yakunu, itu asal. Masuk lam, lam ini menjazamkan, cuma dia tidak syarat. Iya. Apa yang terjadi kalau sudah masuk lam? Disukunkan. Yakun. Iya, huruf akhirah huruf sahih yang terjadi adalah bertemu di sukun. Ini sukun, ini sukun. Maka ini buah. Silakan dilihat mushaf. Tentu bagaimana? Lam yalid walam yulad walam yakun. Yakun. Walam yakun. Nah ini. Gini tuh dalam mushaf. Nun wawnya dibuang. Kenapa bertemu dua sukun? Bukan kena lam ini. Ini yang kena lam. Nunnya bersukun kena lam. Ya kan? Nunnya bersukun kena lam. Kena lam. Ini dibuang ininya kena bertemu dua sukun. Dibuang huruf ilat. Baik, terjemah ya? Terjemahkan. Jika kamu berpuasa besok, aku berpuasa. Iya, jika kamu puasa besok, saya puasa. Iya, jika kamu puasa besok, saya puasa. Baik, coba diuraikan jabatan kata dari nomor 11. In la aktub ansa. In agatu sarfi. Iya. Ma'in ala sukun. Iya. La nafiyah. Makanya tidak, bukan jangan. Iya. Jadi kalau la nahiyah, tentu fi'il mudhari itu majzum oleh la nahiyah. Di sini fi'il mudhari majzum bukan la, tapi kena in. Maka la itu adalah la nafiyah, bukan la nahiyah. Iya. La nafi tidak menjazamkan. Jadi in la aktub. Jadi la harfun nafi. Nafi. Mabniun ala sukun. Iya. Mabniun ala sukun. Ya. Terus aktub fi'il syarti. Bahwa fi'il mudhari. Majzumun alamatun. Majzumun zai. Majzumun. Majzumun. Naam. Wa alamatu jazmihi asyukur. Terus fa'ilun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban ya. Takdiru ana betul. Terus ansa jawabu syarti fi'ilun mudhari'un. Mudhari'un. Naam. Majumun. Naam. Wa alamatu jazmihi harfu ilah. Ahsan. Thumma. Wa fa'iluhu. Fa'iluhu. Domirun satirun wujudan. Takdiruhu. Ana. Takdiruhu ana. Iya. Sekarang nomor 12. Ya Rabbana. In. Adatu syarti. Matniun ala sukun. Iya. Tasumu. Tasum. Bukan tasumu. Tasum. Tasum. Fi'lu syarti. Wa'waf'il mudhari'un. Majyumun. Wa'alamatu jazmihi. As sukun. Wa'fa'iluhu. Dobirun ustadirun. Wujudan. Takdiruhu anta. Anta. Nah. Kemudian. Zorob katanya. Nah, zorob. Nah. Diuraikan sat. Zorob. Zorfu. Zorfu. Zorob apa itu? Zorfu zaman. Iya, betul. Sahih. Zaman. Zorfu zaman. Zaman. Mansubun alamatun nasbihi at'ah. Nah, sahih. Terus asum. Nah, asum batu syarti bahwa fi'il mudhari'un majumun alamatun jazmihi. Nah, harfu ilah. Kenapa? Sukun. Alamat jami sukun. Asukun. Sukun. Naam, sahih. Fa'iluhu wa mirum takdirun takdiruhu ana. Nah, itu lagi Bu. Jadi lagi-lagi jangan salah ya. Itu yang tanda i'rab itu huruf akhir. Huruf akhir itu mim. Mim itu huruf sahih. Yang mu'tal itu adalah di ain fi'il itu. Wow. Jadi lagi-lagi saya katakan wow itu dibuang karena bertemu dua sukun, bukan karena jawab syarat. Sebagaimana fi'il syarat, bukan karena in. Iya. Bukan karena in. Dia sukun itu sukun asli dia dibuang karena bertemu dua sukun. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain. Silakan yang bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman di Padang. Ahlan ya Umm, silakan. Naam, tafadhal ya Ummu Abdurrahman. Ya. Nomor berapa ini? Nah, nomor 13. Al-Salisa Asyara. Taqulul Haqqa Tanju. Naam, Taqulul Haqqa Tanju. طيب أدخليها أدخلي إن إن تقول حقا تنجو عيني إن إن تقول إن تقول يا Halo. Ya, sir. Ya. Coba ulang kembali bacaannya. Intaqul al in intaqul al haqqa tanju. Nah, itu kalau dibaca perkata, tapi kalau dibaca ya, dengan wasal bagaimana? Intaqul al haqqa. Jadi bacaan lamnya dibaca dengan kasrah, bukan berarti lam huruf fi'il mudhari apa? Kasrah, tidak ada fi'il mudhari itu kasrah. Karena kasrah itu tanda isim. Cuma ketika dibaca, nah, diwasal karena di depannya ada huruf baris sukun itu alif lam, tidak bisa dibaca. Karena bertemu dua sukun kan, lam baris sukun, lam yang ada pada takun, yang kedua alif lam al-haq. Nah, sebentar. Jadi in, nah, in takul kan itu, wawnya dibuang, bertemu dua sukun lagi, dan juzam dan jazamnya sukun, kena fi'il saya akhir, in takul, kemudian al haqqa, nah ini kan la alif lam baris sukun, kena alif lam qamariyah. Kemudian apa? Dan ini dulu. Nah, bagaimana cara membaca ini? Karena ini sukun. Ini sukun, bukan sukun. Bukan berarti dibuang. Ini enggak dibuang. Adalah bacanya lam ini dikasrahkan bacaan. Ketika baca dikasrah bacaan. Intaquril haqqa. Intaquril haqqa. Tetap wawnya dibuang sekalipun bacaannya kasrah. Ini cara membacanya. Ini cara membacanya. Jadi in taqulil haqqa. Jadi dibaca dengan kasrah. Bukan berarti fiilnya kasrah, tidak ada fiil kasrah. Jadi in taqulil haqqa. Sebab kalau enggak dibaca dengan kasrah, bagaimana bacanya? Taqul. Iya. Taqul. Kalau taqul lam ini baca, lam ini belum dibaca. Makanya dibacaan kasrah. In taqulil haqqa. Baik, tafadhali ya, Umar Rahman. Ya, lanjutkan. Intaqulil haqqa. Intaqulil haqqa tanju. Tanju. Iya. Bagaimana tulisan tanju? Tidak pakai waw. Tidak pakai waw, sahih. Kan? Itu pakai waw kan, tanju. Nah, kena jawab syarat, wawnya dibuang. Jadi bagaimana? Kan? Tanju. Iya. Ini tanju. Kan? Ini bersukun. Tanju. Nah, wawnya dibuang, tanju. Baik. Coba terjemihah. Jika kamu mengatakan yang benar, iya, maka kamu akan selamat, berhasil. Iya. Kamu selamat. Iya, bukan berhasil. Kamu berhasil tanjah. Ini tanju, naja yanju, selamat. Naja yanju, bukan apa? Najah. Nah, kalau najah yanjahu itu apa? Berhasil. Ini najah yanju. Najah yanju itu selamat. Intaqulil haqqa tanju. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu selamat. Yang hak. Baik. Terus lanjutnya. Rabi'ah. Nah, Rabi'ah asyara. Tazuruni. Azuruka. Mada? Hah? Kenapa? Nah, itu. Itu harakat salah. Iya. Zara. Yazuru. Iya. Yazuru. Zara. Ya, ini namanya khata' matba'i. Nah, di sinilah perlu kita mengetahui baik grammar maupun ilmu saraf. Enggak ada azaur, azauru, azauru. Enggak ada, itu zara yazuru. Kalau ana azuru. Nah, kan depannya waw mesti. Kalau waw berarti apa? Sebelumnya apa? Dhamma. Zara yazuru. Sama yang di awal tazuru kan? Tazuru itu anta. Kalau azuru saya, cuma perbedaan ada antara ta dengan hamzah. Kalau zai tetap harakatnya sama. Zara yazuru, tazuru, ana azuru. Bukan azuru, itu salah. Harakatnya salah. Ya. Baik. Coba masukkan in. Intazurni azurka. Ya, intazurni azurka. Kenapa di bacaannya tidak panjang? Dibuang waw. Nah, karena wawnya sudah dibuang. Jadi jangan dibaca lagi tazurni. In tazurni. Dibuang wawnya. Kenapa dibuang? Nah, liltiqa'u sakinin. Bertemu dua sukun. Sukun pertama waw. Sukun yang kedua adalah ra. Karena dimasukkan oleh in. Dibuang in tazurni. Kemudian azur, azurka. Demikian juga wawnya dibuang. Baik, terjemahkan, terjemahkan. Jika kamu menziarahiku, aku akan menziarahimu. Ya, jika kamu mengunjungiku, saya kunjungimu. Ya, jika kamu mengunjungiku, saya akan mengunjungimu. Baik, coba di i'rab. Dari nomor 13. Dari nomor 13? Iya. Takulu fi'lun in. Mudhari. Dari in. Setelah masuk in ya. In takulu. Ada itu syarti. Nah. Takulu fi'lun syarti. Kenapa? Kenapa bacaannya pakai waw lagi? Takulu. Iya. Oh iya, makanya. Kalau saya masuk in, tidak lagi seperti tertulis. In takulu. Iya. Jadi apa? Takul? Takul fi'l syakki wa huwa fi'l mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun az-zahiratu ala akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Naam, jayid. Sama. Al-haq. Al-haq. Maf'ulun bi. Mansubun. Wa'alamatu nasbihi. Al-fatha. Naam. Tanju. Naam. Tanju. Naam, tanju. جواب الشرط وهو فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف علة. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم أحسن. طيب ثم الأخير. الأخير الرابع عشر. فإن أداة الشرط. نعم. تزرني. فعل الشرط وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره. السكون الظاهر السكون كان ديان ذكر السكون الظاهر على آخره. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدره أنت. نعم. نون النون الوقاية. نعم. نون نون الوقاية. نون نون الوقاية. apa maksud نون الوقاية؟ نون untuk menjaga biar kalau disambung jadi seperti transuri. Jadi namanya nun wiqayah ada nun untuk menjaga fi'il tidak berharakat kasrah. Oh. Iya, karena fi'il mudhari fi'il tidak ada kasrah. Iya. Sebab kalau tidak ada nun, bacanya bak tazuri. Tazuri. Iya, fi'il jadi kasrah. Maka dikatakan nun wiqayah. An-nun nunul wiqayati. Terus? Al-ya. Ya ul mutakallim. Naam. Maf'ul dhamirun. Dhamirun munfasil. Ay. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu adalah ana atau iya ya. Iya bas. Oh bas. Itu mutakallim. Iya dhamir mutakallim. Iya. Itu dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim. Apa maksud dhamir mutakallim? Apa dhamir? Ini harus bisa paham apa deh maksud istilah dhamir munfasil dengan dhamir mutasil. Dhamir munfasil berpisah dengan fi'ilnya. Berpisah dengan fi'ilnya. Kalau najautu. Najautu bukan kata itu berpisah dengan pada kata najau, kan enggak bisa disambung wawnya. Iya. Apakah itu dhamir munfasil? Tidak usah itu. Terus maksudnya munfasil apa? Dengan dhamir munfasil. Jadi dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa berdiri sendiri. Oh. Iya. Dan bisa diawali. Bisa diawali dengan dhamir tersebut dalam kalimat. Ana qalibun. Anta mudarrisun. Huma muwazzafani. Nah itu dhamir munfasil. Dhamir mutasil seperti itu enggak bisa. Tu darabtu. Ta darabta. Letakkan di awal enggak bisa. Itu dhamir mutasil. Tidak bisa berdiri sendirinya. Maka dikatakan dhamir mutasil. Nah ini yaitu ya kan? Bisa enggak ya letak di awal? Ya saja, bukan ya huruf nida ya. Kan enggak bisa. Ya itu saya. Ya talib. Saya seorang siswa. Kan enggak bisa. Ana talib. Bukan ya talib. Enggak bisa ya. Walaupun maknanya sama. Bantakan itu makna ana kan. Nah itu maksud dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan tidak bisa diletakkan di awal. Terus jadi alia. Alia alia ya المتكلم ضمير ضمير متصل مبني مبني على السكون سكون. في محل في محل نصب مفعول به مفعول به كما kalau mabni itu mesti i'rabnya i'rabnya mahal. Terus azurka iya azurka jawab syarti جواب الشرط هو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا جيد الكاف أي jangan ke situ dulu berurut lah. Apa urutannya? Fi'il. Selanjutnya apa? Fi'il itu fa'il. Fa'il. Baru objek maf'ul bih. Yes. Di situ ada fa'il di situ. Oh, iya. Wafa'iluhu domirun. Wafa'iluhu domirun. Iya. Domirin mustatirun. Domirun, bukan domirin. Wafa'iluhu domirun. Wafa'iluhu domirun mustatirun. Wujuban taqdirhu ana. Ana. Nah, iya. Mustatir tersembunyi. Jadi ada dhamir yang tersembunyi dalam kata azur. Terus al-kaf. Al-kaf. Dhamirun muttasilun. Mabniyun. Mabniyun. Ala al-fatahi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih. Nah, itu dia. Cara menguraikan jabatan kata ahsan barakallahu fiik ya mabdallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan abdurrahman ibadan barakallahu fiik insyaallah alhamdulillah tuntas di latihan yang ke satu ya saya kira dengan latihan banyak ini insyaallah akan lebih asif itu lebih tertanam dalam pikiran kita dalam masalah syartiannya insyaallah tidak akan lupa. Nah, kemudian tamrin selanjutnya masih juga terkait dengan latihan syartiyah. Cuma di sini ada tuh syartinya banyak di sini. Kalau tadi adalah dalam bentuk huruf, huruf syartin itu in itu bukan isim. Yang di sini adalah bentuk isim. Ya, ismu syartin. Kalau istilah adatus syartin itu lebih umum digunakan. Termasuk huruf, termasuk dia isim. Adatus syartin itu alat untuk syarat. Itu terjemahannya. Alat, ya, untuk syarat. Tapi kalau huruf, ya itu in syartiyah. Harfu syartin. Nah, selain in, yaitu yang menjazamkan adalah isim. Yang menjazamkan ni, yang menjazamkan adalah isim. Itu itulah selanjutnya man, ma di sini ada ainama, ada mata, ada aina, ada mahma dan seterusnya. Nah ini kita diminta untuk berlatih menggunakan adatus syartin dalam bentuk isim ini dalam kalimat yang telah ada di depan kita. Nah, coba kita berlatih. Baik, tafadhal Ustazan untuk kita minta para pendengar dan para pemirsa diperagakan untuk membaca instruksi selanjutnya. Baik, kita berikan kesempatan kembali langsung di latihan kedua. Silakan bagi pendengar Roja, pemirsa Jaya TV yang mendengar Radio Roja, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 di latihan kedua dari pelajaran ke-15. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Umu Fikri dari Pak. Umu Fikri. Ayo, Masya Allah. Ahlanya Umu Fikri. Silakan. Silakan. Tafadhali. Ana aqra'u, Ustaz? Iya. Nah. Di kulli fikratin lima ya'ti. Atakir ada. Ya, Ustaz? Atakir ada fakra. Kalau fikra itu pasti. Ya, mungkin kemarin juga ada kesalahan. Fakra. Iya, beda fakra dengan fikra. Kalau fikra itu pakai kaf. Fikra itu adalah buah pikiran. Iya. Jadi, kata pertama itu bentuk kalimat. Ya, bisa dikatakan fikratun. Satu buah pikiran. Kalimat kedua ada fikra. Itu pakai kaf. Bukan pakai kaf. Kalau pakai kaf itu fakra. Fakra itu adalah alinia. Atau satu bagian. Jadi kalau kaf ini baca fakra. Fi kulli fakratin. Ya, itu yang sering bacaan digunakan itu. Fakra. Kalau fikra itu adalah buah pikiran. Ya. Fikra asasiyah. Pikiran utama. Ya. Pikiran pokok. Ini wallah ini fakra. Nanti bisa juga, silakan nanti buka kembali apa kamus ya. Ya. Fikulli fakratin mayati jumlatan. Nah. Ija'al fi'alal ula syartan. Nah. Fi'alal ukhra jawabahu musta'milan adatu syarti. Musta'milan ada? Adatu syarti. Kenapa adatu? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Musta'milan itu isim fa'il. Isim fa'il. Jadi ada itu. Bagaimana adat itu menggunakan? Kalau dia isim fa'il. Mempergunakan. Mempergunakan adat. Nah, menggunakan adat syarti. Bukan adat syarti itu menggunakan. Kalau fa'il kan adat syarti yang menggunakan. Mustakmilan ini kan dia sebagai hal. Oh. Sebagai hal. Hal yang ada pada ij'al. Yaitu apa? Dhamir mustatir taqdiru anta. Dia sebagai hal. Jadi fa'ilnya sebetulnya adalah kembali kepada kata ij'al. Menggunakan. Siapa menggunakan? Engkau. Ya. Anta di sana. Jadi bukan ada tu, tapi adata. Dia bagi maf'ul bi. Maf'ul bi bagi isim fa'il. Terkadang isim fa'il ya'mal ka'amal fi'il. Beramal seperti amal fi'ilnya. Iya. Wa fi'alal ukhra jawabahu ta'milan ada tersyatil madhkurati. Ya. Apa madhkurati? Madhkurati. Kenapa ti? Dia menjadi naat besar. Naat mana manunya? Asyarti. Asyarti mudzakkar am muannas? Dia naat dari adatu ya Ustaz. Ini menjawab atau bertanya? Adat yang disebutkan ya, adat syarat yang disebutkan. Jadi naat bagi jadi naat dari adatu. Adata. Adata karena dia mudhof, dia tidak boleh beralif lam. Ya, yang al-madhkuranya bagaimana harakannya? Ada al-madhkuratan. Al-madhkurata. Bukan al-madhkurati. Ini na'at bagi kata adata. Adata itu mansub. Kena maf'ul bi. Makanya na'at juga mansub. Al-madhkurata. Mustakmilan adata syahfil madhkurata bainal qawsain. Iya, betul. Jadi, fi kulli fakratin mimma ya'ti jumlatani. Ij'al fi'lal ula syartan wa fi'lal ukhra jawabahu musta'milan adata syartil madhkurata bainakum. Baik, terjemahnya. Ya Ustaz, terjemah. Ana, tiap-tiap alenia yang akan datang ada dua jumlah. Bisa juga bagian ya. Ada. Ya, setiap bagian. Setiap bagian. Berikut ini apa? Ada dua jumlah. Ada apa i'rab jumlatan di sini? Menjadi mubtada mu'akhar. Itu jangan lupa mubtada mu'akhar. Khabarnya ala fi kulli jumlah, fi kulli faqrah. Jadi di setiap bagian berikut ini ada dua jumlatan, ada dua kalimat. Mana itu? Antara garis miring ya, itu ada itulah dua kalimat. Baik, semua. Jadi jadikanlah fiil yang pertama sebagai fiil yang pertama. Fiil yang pertama. Al-ula ini jadi apa? Ya Allah, al-ula. Menjadi man'ut. Bagi apa? Man'ut. Man'ut atau na'at? Fiil. Fiil yang pertama. Enggak, saya tanya al-ula ini sebagai apa dia? Na'at. Na'at, mana man'ut? Na'at, man'ut. Al-ula na'at, fi'alanya menjadi man'ut. Man'ut. Bisa, bisa man'utnya nakira. Al-ula ma'rifah. Saya pernah menjelaskan dulu, akad nasitu. Ya, ini fi'il al-ula, inilah contoh bahwa isim mudhaf kepada kata sifat. Ya. Itu boleh. Mudhaf pada kata sifat, akan tetapi hakikatnya apa? Dia bukan mudhaf pada kata sifat. Akan tetapi dia, hakikatnya dia mudhaf kepada isim yang mahdhuf. Isim yang mahdhuf. Jadi yang mahdhuf itulah sebagai man'utnya. Asalnya apa? Fi'lal jumlatil ula. Iya. Iya. Jadi yang mahdhuf itu ada kalimat jumlah. Karena ada jumlatan kan? Karena ada jumlatan. Jumlatan. Iya. Jadi jumlah yang pertama. Jadi fi'il jumlah yang pertama. Itu fi'il kalimat yang pertama. Asalnya apa? Fi'lal jumlatil ula. Wa fi'lal ukhra wa fi'lal jumlatil ukhra. Jadi ada kata al-jumlahnya yang dibuang. Nah, kenapa dibuang? Karena dia maklum. Baru disebutkan di awalnya jumlatan. Nah, ini boleh. Sebagaimana sering kita menyebutkan Masjidul Jami', iya kan? Ini bahasa benar, tidak salah. Masjidul Jami'. Jadi kalau ingin membuat apa? Bikin pelang nama masjid, Masjidul Jami'. Namanya apa? Babus Salam. Nah, ini mudhaf kepada jami'. Jami' ini kata sifat. Nah, timbul pertanyaannya, Ustaz, ini kan kata sifat. Masa mausubnya nakirah? Hah? Tidak. Sebenarnya mausubnya adalah dibuang. Ketika mausubnya dibuang, maka na'atnya yang menjadi menempati tempat mausub menjadi mudhaf ilaih. Inilah mengatakan kata sifat atau na'at menempati tempat man'ud. Maka i'rabnya menjadi i'rab man'ud. Jadi mudhaf ilaih. Asalnya apa? Asalnya ada masjidul makani jami. Itulah pendapat ulama Basrah. Ulama Basrah. Kalau ulama Kufah tidak boleh mudhaf kepada kata sifat, tidak ada takdir yang dibuang. Itu ulama Basrah. Apa ulama Kufah? Tapi ulama Basrah, nah, tidak boleh. Tidak boleh mudhaf kepada kata sifat kecuali ada takdir yang dibuang. Nah, ini dia tak dibuang. Ketika ada takdirnya, nah, maka kata sifat itu na'at, dia menempati tempat kata makan yang dibuang. Jadilah dia menjadi mudhaf ini. Jadi Masjidul Jami', kalau bikin pelang nama Masjidul Jami', ini tidak salah, ini benar. Masjidul Jami'. Kalau tidak, maka alif lam. Maksudnya Al-Masjidul Jami'. Nah, ini menjadi na'at bagi kata masjid. Nah, ini tidak ada takdir yang dibuang. Jadi na'at Al-Masjidul Jami'. Pilih antara salah satunya, ini atau ini. Dan ini masyhur digunakan. Dan itu boleh. Maka ini apa? Fi'lul ula. Kan itu. Fi'lul. Ij'al. Fi'lal. Ij'al. Iya. Ij'al. ij'al fi ya fi'lal ula iya kan, iya kan, enggak mungkin na'at bagi ta fi'la ini, enggak mungkin na'at. Pertama fi'la ini mudzakkar, wa tsani nakirah, sahih. Nah, nakirah. Kalau itu apa? Ini mudhaf kepada kata sifat. Nah, ini boleh. Karena takdirnya apa? Ada yang dibuang. Takdirnya adalah fi'la, fi'lal jumlah. Nah, jumlatil ula. Dari mana ada tahu kata jumlah? Lihat sebelumnya. Nah, sebelumnya ada kata jumlatani. Dua jumlah. Ij'al fi'lal ula ay fi'lal jumlatil ula. Fi'il pada fi'il kalimat yang pertama. Jadi i'rabnya dia tetap sebagai apa? Mudhaf ilaih. Itu i'rabnya karena dia menempati tempat manfut yang dibuang. Halo? Jadi kalau mau dibuang, kalau mau di'rab apa? Ij'al fi'lun amrin mabni 'ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Fi'la maf'ul bi mansub wa 'alamat nasbi fathat dhan fi akhir wa huwa mudhaf. الأولى مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مكسور. اسم مكسور نعم. Iya. Nah, cuma, nah kalau ada pertanyaan, ulakan kata sifat masa jadi mudaf. Nakul ini naat, hakikatnya naat. Dia menempati tempat manfut yang dibuang. Takdirnya apa? Fi'lal jumlatil ula. Iya. Syartan jadi apa? Maf'ulun thanin. Maf'ul kedua. Daripada ijal. Innal ji'al membutuhkan dua objek. Dua. Iya. Maf'ul bi. Nah, maf'ul thanin. Mansub wa latun niswi fatatun zahiratun fi akhiri. Jayid. Coba terjemahkan lagi. Yang dari mana, Ustaz? Dari awal. Fi kulli faqratin. Di setiap alinnya. Ya. Atau setiap bagian. Di setiap bagian dari apa yang akan datang. Ada berikut ini. Ya. Berikut ini. Ada dua kalimat. Kalimat. Iya. Jadikanlah fi'il yang pertama sebagai syarat. Dan fi'il yang lain. Maksudnya di sini fi'il yang kedua sebagai jawabnya. Iya. Kalau diterjemahkan jumlahnya bagaimana? Jadikan fi'il kalimat yang pertama syarat dan fi'il kalimat yang kedua jawabnya. Jawabnya. Mustamilan dengan menggunakan adat syarat yang disebutkan. Nah, adat syarat yang disebutkan. Dua kurung. Bainal qausain, di dalam kurung. Dalam kurung. Dua asal kurung. Antara dua kurung kan? Nah. Antara dua kurung. Kalau bahasa singkat kita apa? Dalam kurung kan? Dalam kurung. Iya, biasa kita menggunakan, lebih banyak menggunakan dalam kurung. Jangan di basarnya fil qausa ini. Nah, itu harus tahu bahasa. Jadi, bahasa kita dalam kurung, lalu kita terjemahkan dalam bahasa Arab secara literally. Fil qausa ini. Bukan. Bainal qausa ini. Itu bahasanya. Asalnya apa? Maknanya apa? Antara dua kurung kan gitu. Tapi bahasa kita terjemah apa? Dalam kurung. Gunakan dalam kurung. Itu yang saya tahu. Umumnya digunakan. Tapi sepertinya Ustaz, waktu jual membatasi kita. Mungkin ada banyak, kita lanjutkan usbul qadim ya Ummu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu Fikri. Ummu Fikri ya. Sampaikan salam saya Ummu Fikri kepada suaminya. Sudah lama enggak bertemu. Baik, ya. Kita terhenti pada instruksi pada latihan yang kedua. Insyaallah akan kita lanjutkan latihan-latihan yang terdapat di latihan ini di kesempatan pekan yang akan datang, dan masih ada kesempatan untuk mencoba dulu saja di rumah dan latihan sendiri untuk kemudian nanti akan dicek kembali di kesempatan yang akan datang. Masih terkait dengan fil syarat, insyaallah ada tambahan satu terkait dengan catatan dari faedah ini. Tadi apa? Sudah sangat bagus juga tadi. Dijawab terlebih dahulu ya. Dijawab terlebih dahulu latihan kedua ini. Ya, dan juga coba diuraikan jabatan kata ya. Nanti insya Allah pekan depan ya kita akan jawab seperti ini. Dan nanti coba bandingkan jawabannya dengan apa yang nanti insya Allah saya akan sampaikan. Ya, saya kira itu saja. Baik, maksudnya tidak ada hasil. Baik, jazakumullah khairan jazak atas seperti antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi antum semuanya dan juga bagi saya untuk senantiasa mempelajari ilmu alat yang sangat penting ini. Wallahu alam, kita akhiri dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Abu Said Mas'ud Mahmud. Hafizahullah taala telah menyampaikan materi dan kaidah-kaidah terdapat di pelajaran kita di kesempatan malam ini, pelajaran Durusul Lughah Arabiyyah jilid yang ketiga, dan insyaallah akan kita lanjutkan latihan-latihan yang terdapat di pelajaran kelima.